Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Ajurmiyah li Ibn Ajurum rahimahullah ta'ala, dan masih kita pada pembahasan tentang mansubat al-asma'i, isim-isim yang mansub. Ya, belum selesai. Ya. Sudah kita ambil ya, al-maf'ulu bih, juga al-masdar, kemudian dzarful zaman dan dzarful makan, dan juga al-hal dan at-tamyiz. Sekarang kita masuk ke pembahasan mansubat berikutnya, yaitu al-mustatsna. Ya, ini mungkin antum baru dengar ya, al-mustatsna. Ya, secara lugah al-mustatsna yang dikecualikan. Ada pun makna al-istithna. Ini al-mustathna si maf'ulnya. Ya, kalau al-istithna masternya. Jadi pembahasan kita sekarang adalah tentang babu al-istithna. Bab al-istithna disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya makna al-istithna adalah ikhraju ba'di ifradil 'am bi'illa au ihda akhawatiha. Ya, ikhraju ba'di ifradil 'am bi illa aw ihda akhawatiha, mengeluarkan ya sebagian dari afradil 'am, satuan-satuan yang ada pada lafaz yang umum, dikeluarkannya dengan apa? Dengan adawat, alat berupa illa ya, atau salah satu dari teman-temannya illa. Saya ulangi, mengeluarkan satuan yang ada pada lafaz yang umum dengan illa ataupun salah satu dari temannya. Ya, kita contohkan qama al-qaumu. Kaum itu berdiri. Al-qaum di sini umum tidak? Umum kan? Mencakup banyak orang. Ya, antum ingin mengeluarkan dari kaum tersebut dari hukum berdiri. Zaid misalkan. Maka dikatakan qama al-qaumu illa zaidan. Zaidan ini mansub sebagai mustatsna. Paham tidak? Ah, itu mengeluarkan sebagian dari satuan-satuan yang ada pada lafaz yang umum dengan apa? Illa atau teman-temannya. Jadi adawatnya, alatnya ya, bukan hanya illa. Tapi illa adalah induknya bab istitsna. Ya. Ya, itu gambaran singkatnya tentang apa? Al-istitsna. Ya. Baik, kita baca saja dulu matanya. Wa huruful istitsna thamaniyatun. Huruf-huruf istitsna ada 8. Ya, beliau di sini menyebutkan huruf al-istitsna, huruf-huruf istitsna. Yang kita pahami huruf itu apa? Apa yang selain apa? Isim dan fi'il. Tapi ternyata beliau ya memerlukan bukan hanya itu. Karena di situ adawatnya bukan hanya huruf, ada yang isim, ada yang fi'il. Sehingga sebagian menyebutkan udzur beliau. Ya, kenapa beliau menggunakan istilah huruf al-istitsna bukan adawat? Kalau adawat alat-alat kan bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Tapi beliau menyebutnya huruf. Kalau huruf terbayang seolah-olah adawatnya semuanya huruf. Padahal tidak demikian. Dijawab oleh sebagian, maksudnya beliau mengucapkan hal ini karena litaghlib, untuk menguatkan ya sisi huruf. Kenapa? Karena induknya bab ini itu illa. Illanya kan huruf, sehingga yang lain dikalahkan, disamakan saja hukumnya gitu. Ada juga yang mengatakan yang lain itu juga benar. Yang dimaksud dengan huruf adalah kalimat. Karena dulu di sisi orang Arab, yang dimaksud dengan mana huruf adalah kalimat. Jadi mengungkapkan kalimat-kalimat seperti isim, fi'il dan huruf dengan huruf. Ya, maka ini bisa dijadikan udzur untuk beliau rahimahullah. Tadi alasan yang pertama apa? Yang pertama untuk menguatkan sisi huruf. Kenapa? Karena umul bab, induknya bab istitsna adalah illa, sehingga yang lainnya ya dikalahkan dalam penamaannya. Ya. Atau alasan yang kedua apa tadi? Orang Arab dahulu ya menyebut kata-kata seperti isim, fi'il dan huruf sebagai apa? Sebagai huruf. Huruf, kalimat dulu. Ya, dikenal oleh orang Arab bahwasanya yang dimaksud dengan huruf adalah kalimat, sehingga tidak ada iskal. Iya. wahwa wahia wahia illa wa ghairun wa siwa wa suwan wa sawaun wa khala wa ada wa hasya. Dan dia yakni huruf-huruf istitsna atau adawatul istitsna, bagi mengatakan yang lebih bagus adawatul istitsna ya, agar mencakup bukan hanya apa huruf tapi juga apa isim dan juga fi'il. Adawatul istitsna atau huruf-huruf istitsna 8, ada 8. Wahia yaitu yang pertama illa. Kenapa illa disebutkan terlebih dahulu? Karena dia induknya bab istitsna, sebagaimana pada bab jawazim induknya apa? Lam. Ya. Istifham, hamzah istifham. Ya. Masing-masing adawat ataupun awamil, amil-amil itu ada induknya. Illa kemudian ghairun, illa jelas sebagai apa illa? Ya. Ya, isim atau fi'il atau huruf? Ya, huruf. Kemudian ghair, ghairun, isim fi'il atau huruf? Isim. Ada tanwinnya ghairun. Isim. Ya, isim juga. Siwa juga isim siwa. Ya, suwan juga sama isim. Ada tanwinnya kan? Sawaun juga apa? Isim. Isim juga. Kemudian yang ketiga ini memungkinkan dia sebagai apa? Sebagai huruf mungkin, sebagai fi'il mungkin. Yaitu apa? Khala, ada, hasya. Ini tiga adawat ini bisa jatuh sebagai apa? Huruf, bisa juga sebagai fi'il. Tergantung ya setelahnya. Nanti, kalau setelahnya mansub berarti dia fi'il. Kalau setelahnya majrur berarti dia huruf. Nanti insya Allah bahasa ini di akhir. Ya. Jadi difahami bahwa istitsna tadi mengeluarkan sebagian satuan-satuan dari lafadz yang umum dengan illa ataupun salah satu dari temannya. Dan huruf-huruf istitsna ya ataupun adawatul istitsna ada 8. Illa, ghairun, siwan, suwan, sawaun, khala, ada, hasya. Dan huruf-huruf istitsna ya terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama apa yang dia merupakan huruf yaitu illa. Yang kedua apa yang dia merupakan apa isim, itu apa ghairun dan siwa, dan juga suwan dan sawa. Dan yang ketiga apa yang dia kadang datang sebagai isim, kadang datang dia sebagai apa fiil, kadang dia datang sebagai huruf, itu apa khala, ada, dan hasya. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya perlu kita mengetahui dulu atau kita baca dulu lah matannya, setelah itu kita kenalkan makna dari istilah-istilah yang disebutkan di sini. Ya, hukmul mustatsna biilla, hukum mustatsna biilla, ini isim yang diistitsnakan dengan illa. Ya, ada yang qama zaidun illa qama alqaumu illa zaidan, di sini mansub, dalam contoh ini mansub hukumnya, tapi tidak mesti mansub. Ya, ada yang nanti mesti mansub, ada yang boleh mansub, boleh selainnya. Ada yang juga apa? Majrur. Ya, qala fal mustatsna billa yunsabu idza kana al kalamu taman mujaba. Nah, ini kan ada istilah yang baru ya, tam dan mujab. Kalau mustatsna ya secara lugah tadi, sesuatu yang dikeluarkan dari keumuman dengan illa. Ya. Al mustatsna ya. Bi illa isim yang dikecualikan dengan inna. Dengan apa? Illa yunsobu, dinasobkan. Kapan? Nah, kriterianya isim yang datang setelah illa itu mansub ada. Idza kana al-kalamu taman mujaba. Apabila kalamnya tam dan mujab. Nah, ini yang perlu antum ketahui. Makna tam itu apa? Dan makna mujab itu apa? Ya. Adapun makna tam adalah, makna kalam yang tam adalah kalam yang disebutkan ya di dalamnya mustatsna minhunya. Aduh, mustatsna minhu juga istilah baru lagi. Kalau mustatsna yang dikecualikan, ya kan? Kalau mustatsna minhu yang darinya dia dikecualikan. Mungkin dengan contoh akan lebih jelas ya, ternyata qaumal qaumu illa zaidan. Zaidan itu mustatsna. Sesuatu yang dikecualikan kan? Dari hukum tadi pada contoh qaumah hukumnya apa? Berdiri. Ya. Dikecualikan dari al-qaum, al-qaum ini mustatsna minhu. Paham enggak? Al-qaum ini mustatsna minhu. Ya al-qaumu ya illa Zaidan. Zaid ini mustathna, al-qawmu mustathna minhu. Yang Zaid dikecualikan dirinya, iya kan? Nah, kita ulangi, maksudnya kalam yang tam adalah kalam yang disebutkan mustathna minhunya, ada. Mustathna minhunya ada. Karena nanti ada kalam yang tidak ada mustathna minhunya. Seperti maqawma illa Zaidun, maqawma, mana mustathnanya? Mustathna minhunya, maqawma illa Zaidun, gak ada kan? Ya, pokoknya kalau kalam yang mendahului illa atau sebelum illa itu tam, tam apa tadi? Kalam yang disebutkan di dalamnya apa? Mustathna minhunya. Mustathna minhu. Paham gak ini istilah mustathna minhu? Ya. Kemudian mujab. Ya. Selain tam dia juga harus mujab. Ya. Kalam yang mujab adalah kalam yang tidak didahului oleh penafian, tidak ada ma ataupun la yang mendahuluinya, enggak ada. Ya. Tidak pula ada sesuatu yang mirip la seperti isim istifham. Ya, isim istifham. Tidak ada. Contohnya tadi, qawmal qawmu illa Zaidan. Ini adalah contoh di mana apa? Wajib ustadzna di nasobkan. Kalau ditanya kenapa alasannya? Karena kalam yang sebelum ilahnya apa? Tam. Dari mana kita tahu tam? Karena ada ustadzna minhunya, qawmun, al-qawmu. Dan juga mujab. Dari mana mujab? Enggak ada maknya. Beda nanti kalau maqawma al-qawmu illa, hukum istilah ilahnya beda lagi. Paham? Jadi paham itu apa? Makna apa? Tam, ya, mujab. Ya. Tam mujab. Tam adalah kalam yang disebutkan padanya mustathna minhunya. Mujab adalah kalam yang tidak didahului oleh penafian atau ada istifham. Ya, hal misalnya hal qamal qaumu. Nanti kalau ada halnya ataupun maknya, maka hukum isimnya datang setelah illa berbeda lagi. Enggak mesti mansub. Ya. Contoh qawmal qawmu illa Zaidan. Ya. Qawmal qawmu illa Zaidan. I'rabnya qawma fi'lun mab. Mabni al-fath. Al-qawmu fa'il marfu wa alamatu raf'ihi dhamma dhahir ala akhirih illa ya ada tulis itna ataupun apa? Harfu al-istithna. Ya. Zaidan apa? Mustathna mansub tidak ya. Mustathna mansub wa alamat nasbihi apa? Ya fathah zahirah ala akhirih. Contoh berikutnya kharajan nasu illa amran. Ini wajib enggak amran dinasabkan? Wajib. Wajib apa? Karena kalam sebelum illanya tam. Ya. Ada mustathna minhunya annas. Kemudian mujab tidak ada apa? Sifam ataupun nafiyah mendahulunya. Paham ini? Ya. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman jaza fihi al-badalu wan nasbu ala al-istithna. Ya. Sebelum dilanjut, paham tadi yang pertama, keadaan yang pertama dari mustathna dan illa. Paham ya? Ya, Anas sempat baca-baca terjemahannya berusaha memahami itu. Ya. Jadi disebutkan secara apa gampangnya sih, jadi kalimat sempurna dan positif. Jadi dia tuh sempurna karena ada fi'il, ada apa? Ya. Ini al-qamah maksudnya yang maksudnya itu ada fa'ilnya, ya. Nah, terus dia sempurna. Jadi itu dikatakan kalimat sempurna kan ada fi'il, ada ya, bisa ya, juga. Terus ada mutada, ada khabar, ada fi'il, ada fa'il. Bisa. Tidak menunjukkan penafian, jadi tidak menunjukkan tidak gitu. Tidak menunjukkan penafian ataupun istifham. Iya. Iya, ya, sama. Sama begitu. Iya. Ya. Pengertian mudahnya juga. Dalam ayat Al-Qur'an contohnya fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ya, ketika Thalut ya berjalan bersama tentaranya hendak memerangi apa siapa? Jalut, ya kan? Maka menyeberangi sungai. Ya, kata Thalutnya, jangan kalian minum dari air ini. Kalaupun minum secukupnya dengan cidukan tangan, jangan berlebihan. Akhirnya apa? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Qalilan. Maka banyak dari mereka minum dari air tersebut kecuali sedikit. Ya, di sini qalilan mansub sebelum mustathna. Ya. Kenapa? Karena kalam yang sebelumnya fasyaribu minhu tam. Ya. Kenapa dikatakan tam? Ada mustathna minhunya. Mana mustathna minhunya? Fasyaribu minhu. Mana mustathna minhunya? minhu. Bukan. Wawu pada syaribu itu. Ya. Hasyaribu minhu. Ya kan? Mereka minum, mereka minum. Dikecualikan sedikit dari mereka. Hasyaribu. Iya, fasyaribu kan ada wawu tuh. Iya. Wawunya ini mustatsna minhunya. Dikecualikan dari yang minum tadi sedikit dari mereka. Ya. Kemudian kalamnya apa? Mujab, tidak ada apa? Nafiyah, tidak ada pula syibhun nafi seperti istifham. Ya, contoh yang lain dalam ayat juga, idh najainahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin. Surat As-Saffat, Allah mengisahkan tentang penyelamatan Allah akan Nabi siapa? Nabi Lut ya. Idh najainahu wa ahlahu ajma'in. Ketika kami selamatkan dia dan keluarganya seluruhnya, illa ajuzan fil ghabirin, kecuali nenek tua istrinya tertinggal dia, ajuzan. Ya, juga dalam ayat lain, wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka. Tuh, masuk. Kalian yang pertama ini dipahami enggak? Jadi, kapan mustatsna dengan illa itu masuk? Ketika kalam yang sebelum illanya apa? Tuh, tam dan mujab. Tam itu apa? Disebutkan mustatsna minhunya, antum lebih zen seperti ini. Memahami istilah. Iya. Baik, bagus. Kemudian tidak dihal apa? Nafi ataupun syibhu an-nafi itu istifham. Ya. Jadi kalau sudah terbiasa mengapa istilah-istilah nanti enggak bingung. Oh, mustat minhu ini. Ya. Adapun dituangkan ke dalam bahasa Indonesia ya bisa dengan cara ataupun dengan ungkapan seperti apa, yang penting masuk ke situ. Kemudian keadaan yang kedua. Ya, di mana mustatsna boleh ya untuk dia mansub, boleh juga untuk dia diharuskan ibadah. Lihat wa in kana al kalamu manfiyan taman. Adapun kalau kalam yang mendahului illa manfiyan, apa maksud manfiyan? Ya, didahului oleh nafi atau syibun nafi, taman, tapi tam apa tam? Ya, ada mustatsna minhunya, maka jaza fihi al badalu wan nasbu ala istitna, maka boleh pada isim yang datang setelah illa untuk di-i'rab sebagai badal. Kalau badal ya ngikut bagi yang sebelumnya. Badal bagi yang marfu, marfu, sudah lewat. Badal bagi yang mansub, mansub. Badal bagi yang majrur, majrur. Ya, wan nasbu, boleh juga nasbu alal istithna. Ya, sebagai istithna. Ya, contoh lo, ma hadara at-tullabu illa, boleh dengan dua sisi, zaidun boleh, zaidan boleh. Ma hadara at-tullabu illa zaidun au zaidan. Kenapa boleh dua sisi? Karena kalam yang sebelum illa itu apa? Manfi, dinafikan. Kemudian kalamnya apa? Tam. Kenapa? Karena sudah lengkap. Ma hadaratul labu, ada mustatsna minhunya atul labu. Maka zaid antum boleh baca rafa apa berarti illa zaidun. Berarti badalnya badal ba'd minal kull. Sudah lewat kan? Jadi badal, jadi zaidun badal min tullab. Badal marfu, marfu mithluhu, alamat rafi, dhamma dhahirah ala akhirih gitu. Adapun kalau antum nasabkan zaidan ya berarti ya mansub ala mustatna, mustatna mansub gitu aja. Wa alamat nasbihi fathah dhahirah ala akhirih. Iya. Insyaallah sudah paham ya. La yakhruju minkum ahadun illal mudarrisin. Ya, tanda nasabnya tergantung isimnya. Kalau isim mufrad tanda nasabnya apa? Fathah. Kalau musanna ya. Iya, dengan ya. Ya, ma kharaja at-tullabu illa, misalkan. Az-zaidaini, dua zaid, misalkan. Ya, kalau ikutilah tanda-tanda munasab apa? Tanda-tanda i'rab yang kita lewatkan itu. Ya. Hal hadhara dhuyufu illa Muhammadan. Hal hadhara dhuyufu illa Muhammadan. Bukankah para tamu itu telah hadir kecuali Muhammad? Ah, ini boleh Muhammadan, boleh Muhammadun. Ngapa? Karena kalamnya didahulu oleh syibun nafi, oleh hal, kemudian tam. Gitu. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an, ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Dengan apa ini berarti i'rabnya? Qalilun minhum sebagai badal atau mustatsna. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Badal. Badal dia. Kalau mansub mustatsna berarti. Ah, contoh ma fa'aluhu ini kalam apa? Tam atau mujab? Tam. Itu dulu nanti itu dulu. Tam atau mujab? Tam. Kenapa? Karena ada mustatsna minhunya. Mana? Mustatsna minhunya ma fa'aluhu. Ma fa'aluhu. Wawu. Kemudian di sisi lain kalamnya manfi atau mujab? Manfi. Ma fa'aluhu. Kemudian istilahnya qalilun marfu. Berarti dia badal. Badal dari apa? Wawu. Badal ba'd minal kul. Ya. Kan qalil sebagian dari keseluruhan. Itu wawu itu kan keseluruhan mereka. Ya. Wala yaltafit minkum ahadun illa mar'atak. Dalam ayat yang lain masuk. Illa mar'atak. Wala yaltafit, jangan menengok seorang pun di antara kalian, kata Allah. Ya, kitabnya kepada Nabi siapa? Lut, ya, bersama kaumnya. Illa illa mar'atak. Ya, kecuali istrimu, imra'atak mansub. Ini sifatnya mansub boleh atau wajib? Wala yaltafit minkum ahadun illa mar'atak. Wajib mansub atau boleh? Boleh. Boleh. Kenapa? Kalam yang sebelum ilahnya apa? Manfi, itulah. Kemudian kalamnya tam. Ya sudah gitu. Mudah kan? Itu keadaan yang kedua. Kita lanjutkan apa yang ada di matan. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman jaza fihi al-badalu wan nasbu 'ala al-istithna. Apabila kalamnya manfi dan tam, maka boleh padanya badal. Ya, boleh pula nasab sebagai istitsna. Ya, nahwu contoh ma qama al-qaumu illa zaidun. Boleh juga wa illa zaidan. Illa zaidan. Amin di sini. Ha. Jadi sudah kita lewatkan dua keadaan isim yang datang setelah apa? Illa. Itu apa? Yang pertama wajib nasab. Kapan? Ketika kalam yang mendahulunya tam dan mujab. Kemudian boleh nasab sebagai istitsna, boleh pula rafa sebagai badal. Kapan itu? Ketika kalam yang mendahulunya manfi dan mujab. Manfi dan tam. Manfi dan mujab enggak mungkin berkumpul ya. Manfi dan mujab berkumpul enggak mungkin. Ya, manfi dan tam. Itu diingat-ingat masa istilahnya gitu penting. Nah, sekarang kita masuk ke keadaan yang ke 3. Wa in kana al-kalamu naqisan. Naqis itu lawannya tam. Ya, itu lawan-lawannya kalau mujab manfi lawannya. Ya. Wa in kana al-kalamu naqisan. Naqis lawannya apa tadi? Iya. Iya, namanya tam. Wa in kana al-kalamu naqisan kana 'ala hasabil 'awamil. Adapun kalau kalam yang mendahului illanya ya adalah kalam yang naqis. Kalau kalam tam tadi apa? Disebutkan. Yang disebutkan mustatsna minhunya. Berarti kalau naqis tidak disebutkan sebelum illa mustatsna minhunya. Maka kana ini jawabannya in. Kana 'ala hasabil 'awamil. Maka isim yang datang setelah illa di i'rab sesuai dengan amil yang menuntut. Jadi yang sebelum ilahnya menuntut apa? Butuh apa? Butuh kepada fa'il? Kasih fa'il. Butuh kepada maf'ul? Kasih maf'ul. Gitu. Contoh ya. Maqama illa zaidun. Maqama illa zaidun. Coba antum perhatikan kalam sebelum illa. Maqama. Kalamnya naqis atau tam? Naqis. Naqis ini apa? Tidak ada mustatsna minhunya maqama. Kemudian selain itu apa? Manfi. Mesti kalau naqis harus apa? Manfi. Harus manfi. Maka yang setelah illanya di i'rab sesuai dengan amil yang dituntut oleh sebelum illa. Tadi koma butuh apa? Fa'il. Maka koma illa zaidun zaidun fa'il marfu. Ini namanya istitsna mufarrogh namanya. Istitsna mufarrogh. Orang lain pernah dengar. Jadi yang sebelum illa dicurahkan amalannya kepada yang setelah illa. Ma dharabtu illa zaidan. Ma dharabtu illa zaidan. I'rabnya bisa ma nafiyah harfun nafi darabtu fi'lun fa'il kan daraba fi'lun mad mabni 'ala sukun liittishalihi bi dhamiri raf'il mutaharrik atta dhamir muttasil mabni 'ala dhamma ya fi mahall raf'in fa fa'il illa ada tulis ta harfun la mahalla lahu min al-i'rab tidak ada mahall i'rab zaidan maf'ulun bi gitu man so ma'ala mutan nasbihi ma marartu illa bi zaidin. Ma maratu illa bi zaidin. Kalau bi zaidin ini muta'alik dengan marra itu lewat. Oke. Bisa dipahami ini? Udah ini. Ini istitna apa? Mufarrogh. Istitna mufarrogh. Jadi apa yang sebelum illanya dicurahkan dalam amalannya kepada yang setelah illa. Syaratnya apa ini? Kalam yang sebelum illanya harus apa? Naqis. Kalau naqis mesti apa? Manfi. Iya. Adapun kalau kalamnya apa mudbat enggak boleh. Qama illa zaidun enggak boleh. Qama illa zaidun enggak boleh. Ya. Dipahami nih? Hmm. Contoh dalam ayat wa ma Muhammadun illa rasulun. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Ma di sini nafiyah. Muhammadun sebagai apa di sini? Mubtada. Khabarnya ada enggak? Belum disebutkan. Berarti apa ini kalam yang naqis. Jadi kalau kalam yang naqis itu fi'il belum ada fa'ilnya. Mubtada belum ada khabarnya. Berarti naqis. Iya. Wa ma Muhammadun illa. Tidaklah Muhammad itu kecuali atau melainkan rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata. Iya. Di surat apa ini? Allah Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ya. Ya, faham ini? Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Ini juga sama. Istitnanya apa? Mufarrah. Kenapa? Karena kalamnya yang sebelum illa apa? Manfi. Kemudian naqis. Kenapa naqis? Karena taqulu adalah fi'il yang butuh maf'ul. Jadi kalau di situ ada fi'il, fa'il belum tentu tam. Karena ada fi'il yang butuh maf'ul. Iya kan? Di sini taqulu mana maf'ulnya? Belum disebutkan. Ya. Seperti madorobtu illa zaidan. Ini kalam sebelum illa tam atau naqis. Madorobtu. Tidaklah saya memukul, ada fi'il, ada fa'il. Nah, kenapa? Karena maf'ulnya belum dikasih. Ini juga sama. Wala taqulu 'alallahi illa al-haqqa. Maka i'rabnya ya kalau mau di'rab semuanya la nahiyah taqulu fil mudhari' majzum bila nahiyah wa alamatu jazbihi hadzun nun li'anna min al-af'alil khamsah wa huwa dhamir mutasil mabni 'ala sukun bi mahalli raf'in apa? Fa'il 'alallahi jar majrur muta'alliq bi al-fi'l yang taqulu illa adatul istithna harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Al-haqqa maf'ulun bi man sub. Gitu. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً. Cermati coba kalamnya sebelum illa. وَمَا كَانَ النَّاسُ. Ini kalamnya sudah tamat naqis. Kenapa? Naqis karena kana itu butuh yang namanya isim kana, butuh kepada khobarnya. Sudah ada belum di sini khobar kananya? وَمَا كَانَ النَّاسُ. Belum, baru ada isimnya. Khobarnya setelah illa. Illa, maka setelah illanya dia sebagai khobar kana. أُمَّةً وَاحِدَةً masuk. Seperti enggak ada ilahnya dalam i'rabnya. Gitu. Ama kana an-nasu illa ummatan wahidah. Paham? Fa hal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Bukankah kata Allah tidak dibinasakan kecuali orang kaum-kaum yang fasik. Fa hal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Sebelum illa hal yuhlaku. Kalamnya apa ini? Naqis. Dan di situ kalau karena naqis mesti daulat nafi atau syibu nafi. Dengan syibu nafi di sini apa bentuknya? Hal. Bukankah tidak dibinasakan? Illa, ya istifhamnya istifham ingkari, maknanya tuh tidaklah dibinasakan. Ya, kenapa istifham itu dikatakan syibun nafi? Karena istifhamnya bukan meminta jawaban, tapi istifham yang maknanya itu penafian. Ya, maknanya penafian. Fahal yuhlaku, maknanya tidaklah dibinasakan. Ya kan? Bukan apakah ya, dibinasakan? Bukan, tapi istifham itu dalam bahasa Arab ada istifham apa? Sifat ingkari, pengingkaran. Ya. Fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Maka i'rabnya hal harfu istifham. Ya. Ya. Kemudian apa? Yuhlaku fi'lun mudhari' dia. Mughayyir sighah dari ahlaka yuhliku. Kalau mabni lil majrur apa? Yuhlaku. Ya. Mustatna minuhnya belum ada. Naibul fa'ilnya. Setelah illa, illa al-qawmul fasikun. Maka al-qawm, karena yuhla kebutuh naibul fa'il, maka yang setelah illa, itu al-qawm, diirab sebagai naibul fa'il marfu, ya kan? Al-qawmu al-fasikun. Jadi kalau kita faham bahasa Arab, juga membantu hafalan Al-Quran, ya. Wa ma'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Ya. Ala rasuli, wa ma'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Ya, ala rasul ini jar majrur, khabar, didahulukan khabarnya. Berarti setelah ilahnya apa? Mubtada yang diakhirkan. Ya. Waqulu waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Dharf ya ayyaman. Ya dharf. Ya. Mansub amilnya tamassana tadi. Ya, tamassa, massa, ya masu, menyentuh. Kata orang-orang Yahudi, tidaklah menyentuh kami neraka kecuali beberapa hari tertentu saja. Ya. Wa ma yaqiluha illal alimun. Sebagai apa irobnya alimun, ya, Pak? Wa ma yaqiluha illal alimun. Sebagai fa'il. Iya kan? Yaqiluha illal. Kata Allah, wa tilgal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Itulah permisalan-permisalan yang aku bikin untuk manusia. Kata Allah, wa ma yaqiluha, tidaklah bisa memahami permisalan-permisalan dari illal alimun, orang yang ilmu. Maka alimun dikira sebagai apa? Fa'il dari yaqiluha. Kenapa? Karena sebelum illa kalamnya apa? Naqis. Kenapa dikatakan naqis? Belum dikasih fa'il. Pokoknya gitu. Kalau belum dia butuh pada fa'il, belum dikasih naqis. Butuh khabar dia baru mubtada-nya naqis. Butuh maf'ul belum dikasih naqis. Gitu. Kalau naqis mesti manfi atau didahului apa? Syibhu an-nafi. Ah itu keadaan tadi apa? Istisna dengan illa. Ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tentang al-mustatna bi ghair wa akhwatiha. Al-mustatna bi ghair wa akhwatiha. Ya kalau mau lanjut, lanjut. Tapi kalau mau cukup ya sudah cukup. Hah? Cukup dulu. Ya, barangkali sepekan sekali, sejam sekaligus pusing tapi ya. Tapi sekarang udah antum, pokoknya kalau ada illa sudah antum bisa mengatasinya, i'rabnya. Ya ada dalam Al-Qur'an apa? Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Ah, itu i'rabnya apa tuh? Illa alladziina aamanu mansub marfu' atau bagaimana? Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Alladziina ini isim mausul. Mahalnya apa? Nasab sama mustatna atau marfu' atau boleh mansub atau bagaimana? Mansub. Mansub apa? Mustatna. Tadi berarti alladziina isim mausul, ya, mabni dia. Ya. Mabni ala sukun. Alladzina mabni dari siapa? Fi mahali apa? Asbin mustatna. Kalau alladzina mabni dari siapa? Di atas ya, ya. Karena seperti siapa mutakir salim ya. Sebagai mengatakan ya seperti itu. Mabni tapi pada mahalnya nasab mustatna. Sifam ini. Apalagi yang ada ilahnya? Yang antum sudah hafal. La ilaha illallah. Iya. Ini la ilaha illallah. Ini badal. La ilaha illallah. Badal. Itu sudah ya sebelum sebelumnya atau belum? La ilaha kan ada yang mahdhuf itu situ khabarnya. La ilaha bihaqqin. Ini la ma'budah bihaqqin. Tidak ada sembahan yang hak illallah kecuali Allah. Atau kata ulama kata Syaikh lebih bagus penafsirannya enggak usah pakai ba lagi. Lebih simpel la ilaha haqqun. Ya la ilaha haqqun. Illallah badal dari hak. Badal. Kalamnya sebelumnya apa? Manfi dan tam. Ya maksudnya. Cuma khabarnya mahdhuf la ilaha haqqun. Tidak ada sesembahnya hak kecuali Allah. Ya. Badal ya dari haqqun yang maksud itu. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa illallah. Amma ya'lamu ta'wilahu illallah wa illallah. Kenapa? Lihat, diperhatikan illa sebelum illa kalamnya nafis atau tam. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidaklah mengetahui maknanya ta'wilnya. Nafis. Kenapa? Fa'ilnya belum ada. Iya kan, baru ada fi'il dan maf'ulnya. Tidaklah mengetahui ta'wilnya illallahu, kecuali Allah fa'il. Isi saya mufarrah tadi, macam yang ketiga. Kalamnya apa? Naqis. Ya naqis, dan apa? Manfi. Nah. Apa lagi? Kira ana la arju illa illa Allah. Saya tidak berharap kecuali kepada Allah. Illa ilallah. Ya. Awa ma arju illa Allah misalnya. Nanti maful bih kan dari arju kan. Saya tidak berharap kecuali Allah. Ya. Apalagi contoh dalam ayat? Hanya kan illa illa. Semoga bisa dipahami ya. Jadi istitna dengan apa? Illa ada dua, ada tiga keadaan. Yang pertama wajib nasab. Wajib nasab. Ketiga kalam yang sebelum illanya tam dan mujab. Kemudian yang kedua boleh boleh badal, boleh nasab, boleh dia sebagai badal. Kapan? Ketika lah yang mendahulunya apa? Manfi dan tam. Kemudian yang terakhir, yang setelah ilah di i'rab sesuai dengan amil yang dituntut oleh sebelum ilah. Kapan? Naqis. Ketika kalamnya naqis. Apa itu naqis? Tidak disebutkan musatna minhunya. Kalau naqis mesti apa? Mesti manfi atau didahului oleh syibu. Nafi. Ya, cukup dulu sampai di sini. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.